ku tak secantik peri, walau ku tak seayu putri, namun perhatianku takkan tertandingi. Engkau pun takkan bisa pergi, engkau pun takkan bisa lari dari hati ini, dari cinta ini. Semua ketulusan yang kuberikan padamu tak akan kau temukan selain hanya diriku. Semua keikhlasan yang kuberikan padamu abadi selamanya. Akulah satu-satunya wanita. Namun perhatianku